hafizahullah ta'ala yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz Aris Munandar sudah berada di tengah-tengah kita, dan insyaallah sebentar lagi akan segera dimulai kajiannya. Maka oleh karena itu bagi antum semuanya yang belum bersiap mengambil posisi, silakan antum segera mendapatkan posisinya. Kemudian untuk informasi bagi antum yang menghendaki kitab fotokopiannya bisa diambil di untuk Ivan berada di belakang. Antum ambil dulu, masalah pembayarannya nanti. Yang penting antum catat terlebih dahulu nama antum dan identitas antum di kertas yang telah disediakan. Kemudian akhwat, kitab berada di belakang, silakan diambil. Masalah nanti pembayarannya silakan diurus sama panitianya. Kemudian untuk insya Allah kajian ini akan tidak hanya satu hari ini saja, ini adalah hari pertama kita. Kemudian untuk besok hari insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Al-Asri pada pukul 4 pada waktu yang sama, dan hari Jumat akan diadakan di Masjid Bogong Raya. Kemudian hari di pukul 4 juga. Kemudian hari Sabtu dan hari Ahad insya Allah akan dilakukan di Masjid Bogong Raya di pagi hari, yaitu jam 8. Silakan anda bisa lihat keterangannya di pamflet-pamflet yang sudah disebarkan. Untuk mengisi waktu kepada Ustaz Aris Munandar, kami persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah fillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini dan beberapa waktu yang akan datang insyaallah taala, kita akan membaca dan membahas satu buku tipis yang sangat bagus yang berjudul An-Nasihatu Fima Yajibu Mu'a'atuhu Indal Ikhtilafi Wa Tuwafitu Hajjil Mukhalifi Wa A'addi Alayhi. Sebuah nasihat tentang perkara yang wajib diperhatikan ketika terjadi perselisihan pendapat, yaitu di antara sesama Ahlus Sunnah. Waktu habis dan kaedah-kaedah memboikot orang yang menyimpang, dan kaedah-kaedah tentang arad alaihi, membantah orang yang menyimpang. Buku tipis ini karya dari Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Wahidi, dan dia adalah Al-Ustadz Bitismil Aqidah. Al-Ustadz dalam bahasa akademis maknanya adalah profesor. Dia adalah profesor di Fakultas Akidah atau di jurusan Akidah, fakultasnya Kuliah Dakwah Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Al-Madinah. Sebelum kita masuk pokok bahasan, tak salah jika kita mulai dengan kita baca mukaddimah cetakan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi at-thayyibin at-tahirin. Wa ba'du. Penulis mengatakan, aku tulis buku ringkas ini atau tulisan ringkas ini pada awalnya dengan judul Nasihatun lil Syabab, nasihat untuk para pemuda. Ini kutulis di akhir-akhir bulan Ramadan yang berkah pada tahun 1424 Hijriah, dan selesai ditulis pada tanggal 8 dari bulan Syawal di tahun yang sama. Kemudian aku tunjukkan tulisan ini atau buku ini setelah aku cetak dalam bentuk lembaran-lembaran kertas di print. Dicetak, yaitu maksudnya di print, ditulis kemudian di print dalam bentuk lembaran-lembaran kertas. Setelah bentuk print-printan lembaran kertas tersebut, kata penulis, aku tunjukkan, aku sodorkan kepada Bupati Ashabul Fadilah, beberapa orang-orang yang mulia di antara guru-guru kami, demikian juga sahabat-sahabat kami yang mereka adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang memiliki perhatian tentang masalah dakwah dan memiliki perhatian yang intens untuk taujih asy-syabab, memberikan pengarahan dan nasihat kepada para pemuda. Maka respon mereka, mereka menilai tulisan ini adalah satu tulisan yang bagus dan mereka menyanjung-nyanjung isi kandungannya yang merupakan materi-materi ilmiah. Fadafa'tuha ala hay'atiha, maka aku serahkan lembaran-lembaran kertas tadi yang merupakan bentuk print-printan komputer tadi ala hay'atiha dalam bentuknya yang masih asli, yaitu print-printan komputer, aku berikan kepada sebagian penuntut ilmu. Maka lembaran-lembaran di antara para penuntut ilmu di dalam mamlakah, di dalam kerajaan Saudi Arabia, demikian juga di luar Saudi, bahkan tersebar juga bentuk print-printan ini di negeri kita di Indonesia. Dan sebelum tercetak dalam bentuk buku ini pernah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala di majalah Al-Furqan. Waqad balaghani, dan telah sampai ke telingaku kabar bahwasanya Suhiba Minha telah ditarik darinya ribuan naskah, ditarik darinya, dicetak ulang atau dikopi ulang dari lembaran-lembaran kertas tersebut ribuan naskah dan dibagikan di berbagai negeri. Tsumma kasra at-tulabu 'alaiha, kemudian banyak permintaan terhadap buku tersebut dan keinginan yang besar untuk mendapatkan satu naskah darinya. Ini permintaan ini berasal dari orang-orang yang belum mendapatkannya sebelumnya. Fadafa'tu halit tabai, maka aku serahkan lembaran-lembaran tersebut untuk dicetak dengan harapan agar manfaatnya lebih meluas dan agar lebih mudah orang yang ingin mendapatkannya. Wahahiya dhitab'atil ula, inilah cetakan yang pertama dari tulisan tersebut. Dan dalam cetakan pertama ini terdapat tambahan dibandingkan naskah aslinya pada nasihat ke-6 berkaitan dengan maksud atau tujuan dari boikot. Faqad afdaftuha 'alal asli lil hajati litanbi 'alaiha, maka aku tambahkan poin ke-6. Nanti ada nasihat poin ke-6 yang berisi tentang tujuan-tujuan boikot. Aku tambahkan ya. Maka poin ke-6 ini dulu tidak ada. Poin ke-6 yang ada di cetak ini dulu tidak ada. Lalu aku tambahkan pada naskah aslinya. Maka jadinya ya, nasihatnya lebih dari 10. Karena adanya tambahan. Faqat adaftu 'alal asli, ku tambahkan dari pada cetakan pada naskah aslinya karena adanya kebutuhan untuk mengingatkan tentang masalah ini. Mengingatkan tentang maksud-maksud disyariatkannya boikot. Ma'a ta'dilat yasirah, dengan beberapa revisi yang sedikit di beberapa tempat yang tidak banyak berkaitan dengan kata-kata dan kalimat. Kemudian aku berpandangan untuk membuat judul baru untuk buku ini yang bisa menggambarkan isinya. Wajib pokok ala aslil al-unman asabiq, namun tetap dengan tetap mempertahankan judul sebelumnya. Judul sebelumnya nasihat. maka judulnya dipertahankan namun diberi keterangan tambahan yang menjelaskan dan mengungkap, membeberkan isinya. Dengan orang membacanya bisa mengetahui apa isi kandungannya. Maka kunamailah buku tipis ini dengan an-nasihatu fima yajibu mu'atuhu indal ikhtilaf. Nasihat tentang perkara-perkara yang wajib diperhatikan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ahlu sunnah. Dan kaidah-kaidah dalam memboikot orang yang menyimpang dan kaidah-kaidah dalam membuat bantahan terhadap orang yang menyimpang. Wallahu ta'ala wal mas'ulu ayataqabbala hadal amala. Dan Allah ta'ala adalah zat yang menjadi tempat kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ini dan menjadikannya sebagai amal yang bermanfaat dan bisa mewujudkan tujuan dituliskannya buku ini, yaitu untuk memberi nasihat. Innahu sami'un mujib, sehingga dia maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kemudian kita masuk pada muqaddimah buku. Al-muqaddimatu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maka boleh amma ba'du, boleh juga wa ba'du. Fahadihi nasihatun lisyabab, maka berikut ini adalah nasihat untuk para pemuda ahlu sunnah wal jamaah. Aujaba tahriroha al-ishamu fin nushi lil muslimin. Yang mewajibkan, yang mengharuskan untuk ditulisnya tulisan ini adalah al-isham, keinginan untuk berperan serta memberikan nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Dan nasihat maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Sebagaimana definisi yang sering disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak dalam beberapa majelis beliau, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Iradatul khair lil ghair. Dan ingin berperan serta untuk mewujudkan perdamaian di antara ahlu sunnah, mengingat terdapat banyak dalil yang memotivasi, yang mendorong untuk melakukan hal tersebut, yaitu mendamaikan ahlu sunnah yang ribut, cekcok dan sengketa. Wal ba'isu 'alaiha, dan motivator dituliskannya tulisan-tulisan ini adalah ma ya'isu al-kathir minas sabab as-salafiyyin. Adalah realita kehidupan yang dialami oleh banyak pemuda ahlu sunnah as-salafi di berbagai negeri-negeri Islam. Bahkan realita tersebut ternyata juga sampai berkembang di negeri-negeri kafir, yang tentu negeri-negeri kafir ini cuma didiami oleh aqalliyat minal muslimin, kaum muslimin yang jumlahnya minoritas di sana. Apa realita yang beliau maksudkan? Tafarqin kabir. Bukan hanya perpecahan, beliau ngasih naat kabir, perpecahan. Perpecahan saja sudah besar. Perpecahan itu, kalimat perpecahan saja sudah masalah besar. Masih ditambahi dengan embel-embel kabirun. Ikhtilaf, tafarukun kabir, perpecahan besar-besaran di antara ahlu sunnah. Dan ini adalah perpecahan yang sama sekali buta, tanpa perpecahan yang membabi buta. Buktinya sampai di negeri kafir yang orang Islamnya saja minimal, minoritas. Kalau orang Islamnya minoritas, ahlu sunnahnya lebih minoritas lagi. Sampai terjadi perpecahan besar-besaran dalam jumlah yang dalam keadaan jumlah yang sangat-sangat minoritas. Ini berarti perpecahan yang sudah membabi buta. Dan apa sebab perpecahan ini bisa babil ikhtilaf? Ya. Ternyata disebabkan perbedaan perbedaan dalam beberapa masalah ilmiah. Wal mawaqif amaliyah, demikian juga gara-gara perbedaan tentang sikap-sikap praktis terhadap yayasan tertentu atau person-person tertentu. Min ba'dil mukhalifin, sikap-sikap praktis nyata terhadap sebagian orang-orang yang dinilai menyimpang, yang boleh jadi penyimpangannya juga masih diperselisihkan. Demikian juga apa yang timbul dari perpecahan tersebut. Perpecahan tersebut berdampak terjadinya min taqatu'in, putus hubungan, putus komunikasi. Wa tahajurin, bahkan lebih parah lagi, bukan hanya putus komunikasi, namun sudah terjadi saling memboikot. Bukan hanya tidak pernah lagi berkomunikasi, mengunjungi, menelpon, namun ketemu juga sudah tidak ada salam, maafi salam, maafi kalam, tidak ada omongan, tidak ada salam. Dan yang terjadi bukan hanya hajar, namun tahajur, saling balas membalas. Saya didiamkan, besok tak balas tak diamkan. Maka kalau cuma mendiamkan itu satu pihak. Ini yang terjadi adalah taqattu' wa tahajur, saling memutus hubungan. Karena saya berusaha menghubungi kok enggak mendapatkan respon positif, ya sudah, saya juga putus hubungan dengan dia. Demikian juga tahajur, dia memboikot dan mendiamkan saya, maka akhirnya dibalas dengan mendiamkan juga. Wa'i'tida'un, bahkan lebih parahnya sampai terjadi tindakan melampaui batas. Wal baryun, dan tindakan melampaui batas sampai bisa jadi adu fisik, ketemu di jalan dengan teman-teman. Bukan hanya ketemu di jalan neng-nengan, takatok, tahajur, tidak ada saling menyapa, tidak ada salam, boleh jadi terjadi tidak wabaryun, perbuatan melampaui batas, wabaryun dan perbuatan melampaui batas. Dan ini yang disayangkan baina ahli sunnah, terjadi di antara sesama ahli sunnah. Hatta adhamatil fitnah, sehingga perpecahan tersebut semakin parah. Fitnah di sini mungkin maknanya yang tepat adalah perpecahan. Salah satu makna fitnah adalah perpecahan. Wastadda khatauha, dan bahayanya semakin besar. Buktinya fa'atharat fi sirati da'wah ila sunnah, perpecahan dan masalah ini memberikan pengaruh dalam perjalanan dakwah, mengajak manusia kepada sunnah Nabi. Bahkan fenomena ini telah menghalangi sebagian orang untuk memeluk sunnah. Ba'da'an akbalan nasu alaiha, setelah manusia demikian tertarik dengan dakwah sunnah di berbagai kota dan di berbagai negeri. Maka setelah ada ketertarikan yang sangat luar biasa terhadap dakwah sunnah, maka ketertarikan ini terhalangi pada sebagian orang, terhalangi disebabkan fenomena perpecahan di antara ahlu sunnah atau di antara orang-orang yang menisbatkan diri sebagai ahli sunnah. Oleh karena itu aku ringkaskan dalam nasihat ini finuqat at-taliyah dalam poin-poin berikut ini, dengan berharap, dengan meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan padaku keikhlasan dalam niat dan ketepatan dalam berbicara. Dan semoga Allah memberikan manfaat dengan nasihat ini kepada semua kaum muslimin yang membacanya dan mentelaahnya. Maka nasihat pertama, yang pertama di antara pokok, di antara prinsip pokok, di antara landasan yang baku dan permanen serta mapan dalam agama kita, seorang muslim itu memiliki perhatian untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berupaya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari berbagai sebab kebinasaan sebelum menyibukkan diri dengan orang lain. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian yang besar. Khusrin di sini nakirah, ya, dan nakirahnya di sini faedahnya adalah lita'zim, untuk menunjukkan besar. Maka sungguh manusia, seluruh manusia itu berada dalam kerugian yang besar. Al-insan di sini kita maknakan seluruh manusia, karena al di sini maknanya adalah kullu. Illa alladzina amanu wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sama dengan memperbaiki diri sendiri. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan untuk meniti kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Ini sama dengan ngurusi orang lain. Maka manusia yang terbebas dari kerugian adalah manusia yang memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Ketika terkumpul pada diri seseorang dua hal ini, semangat untuk memperbaiki diri dan semangat untuk mendakwai dan memperbaiki orang lain, maka inilah orang yang terbebas dari kerugian. Dan dari dua unsur ini, yang didahulukan adalah memperbaiki diri sendiri. Sibuk dengan kekurangan diri sendiri dan memperbaikinya. Setelah itu baru berupaya untuk memikirkan orang lain dan sibuk memperbaiki orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini tentang orang-orang yang terbebas dari kerugian, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terpenuhi pada diri mereka empat sifat di atas. Maka Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Dan ini adalah fi anfusihim. Ini adalah upaya untuk memperbaiki diri sendiri. Baru sebelum mereka mendakwahi orang lain dengan saling mewasiatkan untuk meniti kebenaran, dan yang dimaksud dengan al-haq dalam surat ini adalah iman dan amal saleh yang telah disebutkan, dan saling berwasiat untuk bersabar. Inilah takrir, dalil yang menegaskan poin ini, poin permasalahan ini, yaitu seorang muslim itu memperbaiki dirinya sebelum sibuk dengan orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel ketika mereka menyelisihi kaidah dan prinsip ini, yaitu memperbaiki orang diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan, yaitu meninggalkan diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab suci? Afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu memerintahkan orang lain dan orang-orang yang meminta nasihat tentang dakwah Muhammad, tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang minta saran kepada orang Yahudi, mereka katakan, silahkan ikuti agama Muhammad, itu adalah kebenaran. Namun mereka yang memberi nasihat ini tetap jadi orang Yahudi dan tidak mau masuk Islam. Dan ketika ada orang memberikan nasihat, ini apa yang kamu nasihatkan dengan apa yang didakwakan oleh Muhammad, gimana kalau saya masuk Islam? Silahkan masuk Islam, ikuti Muhammad. Akan tapi mereka tidak mau mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan mereka, Allah turunkan ayat ini. Apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan di antara kebaikan adalah masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian tinggalkan diri kalian sendiri dan kalian lupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab suci yang di sana terdapat banyak dalil dan bukti bahwasanya dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang hak. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Jika kalian benar-benar menggunakan akal sehat, maka akal itu diambil dari bahasa Arab iqalun, artinya tali. Maka akal disebut akal oleh orang Arab karena akal ini berfungsi untuk mengikat orangnya agar tidak melakukan perbuatan yang buruk. Dan di antara perbuatan buruk menurut akal adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik namun melupakan diri sendiri. Fa'ala syabab, maka kewajiban para pemuda untuk perhatian, untuk memperbaiki diri mereka sendiri sebelum membahas, memikirkan dan memperbaiki orang lain. Fa'idhamma, maka apabila mereka istiqomah di atas prinsip ini dan mereka kumpulkan antara melaksanakan atau mentaati agama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri mereka sendiri dan mengajak orang lain kepada agama Allah, maka berarti mereka di atas jalan salaf yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berarti memberi manfaat dengan keberadaan mereka. Dan jadilah mereka orang yang mendakwahkan manusia kepada sunnah dengan perkataan dan perbuatan. Dan ini sungguh adalah kedudukan yang sangat-sangat agung, yang barang siapa diberi taufik untuk bisa melakukannya, maka dia adalah min khiyar ibadillah, adalah hamba-hamba Allah yang pilihan. Manzilatan, memiliki kedudukan yang pilihan di antara hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Jawabannya, tidak ada orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ilallah, kepada agama Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qal, dan dia mengatakan innani minal muslimin, aku hanyalah bagian dari kaum muslimin. ini surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang ada pada dirinya tiga hal. Pertama adalah mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada agama Allah, berdakwah. Namun dakwah yang benar sebagaimana Allah katakan adalah ilallah. Mengajak manusia kepada agama Allah. Karena sebagian orang mengajak pada kebenaran, nampaknya mengajak kepada Islam, nampaknya mengajak kepada sunnah, akan tapi realitanya menunjukkan lisan halnya mengatakan bahwasanya dakwah yang dia lakukan adalah ad-da'watu ila nafsihi wa ila hisbihi wa ila madrasatihi. Realitanya menunjukkan bahwasanya dia mengajak manusia kepada dirinya untuk mengkultuskan dan memuja-muja dirinya pada kelompoknya, kepada alirannya, dan yang lainnya. Dan semuanya diberi kedok dan bungkus dakwah Ahlussunnah. Dakwah kepada Islam. Atau dakwah kepada Quran dan Sunnah. Maka orang yang terpuji perkataannya, orang yang pertama adalah orang yang ada pada dirinya tiga hal. Yang pertama, dia adalah orang yang berdakwah dan dakwahnya adalah dakwah yang ikhlas. Mengajak manusia semata-mata kepada Allah. Artinya apa? Dia ingin manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi cita-citanya. Dan ini ikhlas. Oleh karena itu dia gembira ketika orang itu berubah menjadi yang lebih baik, semakin dekat kepada sunnah. Baik orang itu berubah karena dirinya, dengan sebab dirinya, dengan sebab pengajiannya, dengan sebab tulisannya, ataupun dengan sebab orang lain, dia akan sama gembiranya. Orang lain ngaji sama dia, kemudian berubah jadi lebih baik, lebih paham tentang Islam, dia gembira. Dan ketika berjumpa dan mengetahui ada orang yang dulu dia kenal jauh dari agama, kemudian sekarang berubah, dan perubahannya adalah perubahan yang menuju baik, menuju sunnah, maka dia pun gembira dan bahagia. Meskipun ternyata tidak satu pengajian, tidak satu guru, dan tidak satu kelompok, akan tapi selama itu adalah perubahan menuju sunnah, maka kita bahagia. Karena yang diinginkan adalah manusia berubah menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi lewat teman, lewat pengajian saya, kelompok saya, organisasi saya, atau lewat orang lain. Inilah dai yang ikhlas. Inilah dakwah yang ikhlas. Dan memang dakwah yang benar-benar ilallah, bukan dakwah kepada dirinya dan bukan dakwah kepada kelompoknya, organisasinya, ataupun kelompok pengajiannya. Yang kedua, wa amila salihah. Dia adalah orang yang memperbaiki dirinya di samping dia memikirkan orang lain. Dia adalah orang yang perhatian untuk memperbaiki dan menutupi serta mengurangi cacat dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, dia adalah orang yang tawadhu. Dan dia adalah orang yang tidak merasa berjasa besar terhadap Islam. Meskipun sebenarnya dia punya jasa yang besar dalam Islam. Namun dia cuma sekedar mengatakan waqala innani minal muslimin. Aku adalah sekedar sama persis dengan kaum muslimin yang lain. Mereka orang Islam, saya orang Islam. Saya bukanlah tokoh besar, saya bukanlah orang hebat dalam Islam. Biasa-biasa saja. keberhasilan dakwah atau hasil-hasil dakwah yang nampak ini bukan karena saya ya, namun karena dengan karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan karena yang lainnya itu, yang ini yang sibuk ini, itu yang sibuk itu yang punya pengaruh, itu yang memberi manfaat ya. Saya kayaknya cuma bantu dikit-dikit saja ya. Tidak ada bedanya dengan banyak orang. Dia adalah seorang yang ya, tawadhu, meskipun dia punya peran yang besar dalam dakwah ya, namun hatinya dan mulutnya mengatakan innani minal muslimin, aku hanyalah seperti orang biasa di antara kaum muslimin yang lain. Dia tidak merasa punya memberikan budi kepada dakwah ini dan punya jasa dan peran besar dalam perkembangan Islam secara umum dan perkembangan dakwah Ahlussunnah secara khusus. Orang yang ada pada dirinya tiga hal ini, dia memperbaiki dirinya dengan beramal saleh, kemudian dia perhatian dengan orang lain dengan mengajak orang lain kepada agama Allah, dan ketika dakwahnya ini berhasil, maka hatinya dan lisannya mengatakan ya, saya itu tidak ada apa-apanya, Islam akan tetap berkembang seandainya saya tidak ada ya. Islam akan tetap jaya dan tetap akan ada orang, Allah tetap akan membela dan menolong agamanya meskipun banyak orang yang mengundurkan diri dalam perjuangan untuk menyebarkan Islam. Saya tidak punya peran apa-apa, semata-mata semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini bukan hanya ucapan lisan, namun ini adalah keadaan hatinya. Ini adalah manusia yang luar biasa. Dan benarlah yang Allah katakan, wa man ahsanu qawlan. Dia adalah orang yang paling baik omongannya, paling baik tutur katanya. Karena tutur kata dan dakwahnya adalah tutur kata dan dakwah yang diiringi dengan perbaikan diri. Maka sesuailah apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Dan berkaitan dengan keberhasilan-keberhasilan dakwah, dia pun tidak membanggakan diri dan melakukan satu perbuatan yang sangat Allah cela, yaitu al-mannu alallah, merasa memiliki budi dan memiliki jasa besar terhadap Allah. Yang ini sifat ini al-mannu alallah, Allah cela di surat al-hujurat, yamununa alaika an aslamu. Mereka sebagian orang tersebut menyebut-nyebut jasanya kepadamu karena mereka masuk Islam. Karena kami, dengan sebab kami masuk Islam, maka ya, timbullah demikian-demikian, terjadilah demikian-demikian. Ini adalah berkat jasa kami karena kami masuk Islam. Maka ini ada satu sifat yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya, di paragraf sebelumnya, kita jumpai ya, satu perkataan, satu faedah yang catatan yang bagus, atau perkataan yang bagus yang diberikan oleh penulis. Beliau mengatakan wa kanu du'atan lis sunnah bi aqwalihim wa af'alihim. Mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah dengan ucapan dan perbuatan. Maka dakwah itu tidak hanya terbatas ucapan. Maka perkataan beliau ini menunjukkan bahwasanya dakwah kepada sunnah itu boleh jadi dengan ucapan dan boleh jadi dengan perbuatan. Maka orang itu bisa mendakwahkan sunnah dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan kata-katanya. Sebagaimana orang bisa mendakwahkan sunnah, mendakwahkan kebenaran ketika dia mempraktekkan kebenaran. Ketika orang itu, seorang itu mempraktekkan kebenaran di hadapan banyak orang yang jauh dan tidak mengerti Islam dan kebenaran, maka orang-orang ini akan melihat betapa indahnya Islam dan betapa indahnya sunnah. maka dia pun akan tertarik. Praktek nyata itulah yang menyebabkan orang tertarik, dan itulah yang satu hal yang sangat-sangat efektif. Sebagaimana perkataan orang Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasanya, bahasa tindakan itu lebih fasih dan lebih jelas, lebih menarik daripada bahasa kata-kata. Orang itu akan lebih tertarik dengan sunnah, dengan manhajus salaf, kalau orang-orang yang ingin meniti jalan salaf ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mempraktekan bagaimanakah suri teladan salaf dalam bersikap, dalam beribadah, dalam berakhlak. Maka orang lebih akan tertarik karena melihat bukti nyata dan praktek nyata. Dan di antara bukti hal tersebut adalah sebagaimana kita ketahui dalam sejarah adalah masuknya Islam di negeri kita, bukan di tangan para ulama, bukan di tangan para mubalig, namun sejarah mengatakan Islam masuk ke negeri ini di tangan para pedagang yang berdakwah dengan apa? Perbuatannya, berdakwah dengan sikapnya. Inilah yang membuat nenek moyang kita tertarik dengan al-Islam. Maka kaidah yang beliau sampaikan adalah kaidah yang sangat-sangat penting sehingga orang itu bisa bersikap dengan tepat. Sebagian orang masih sibuk, dan ini menambah fitnah dan perpecahan. Karena orang membalik keadaan, orang itu lebih sibuk mikirkan orang lain daripada sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dirinya sebenarnya masih babak belur, namun sudah pintar nuding sana nuding sini, sudah demikian fasih untuk nuding sana dan nuding sini, padahal dirinya sebenarnya perlu dituding terlebih dahulu. Dan inilah yang menyebabkan keadaan semakin runyam. Adanya sebagian orang yang sibuk dengan lebih mendahulukan memikirkan dan membahas orang lain daripada membahas dan memikirkan serta memperbaiki dirinya. Baru belajar, ya sudah tahu satu dan dua hal, mungkin ya sudah tidak isbal, namun masih masih seperti sepur, ngokok, masih jadi ahlul hisab. Namun apa? Sudah demikian pasihnya nuding A, nuding B. Dan itu satu realita yang ada, dan bukan berkhayal. Ini di antara realita yang saya saksikan dan saya lihat. Maka dia sudah pintar demikian pintar membahas si A dan si B, padahal dirinya sangat jauh dan perlu untuk dipikirkan terlebih dahulu. Maka di antara hal yang patut kita tanamkan pada diri kita dan pada kawan-kawan kita dan kepada para orang-orang yang kita dakwahi, hendaklah sibukkan, hendaklah perhatian kepada kita untuk menyibukkan diri, untuk memperbaiki diri, itu lebih kita kedepankan daripada sibuk membahas dan memikirkan orang lain, bahkan menuding orang lain. Dan yang salah di sini bukanlah, yang keliru di sini bukanlah tidak boleh orang itu mikirkan orang lain dan melakukan memikirkan orang lain untuk melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki orang lain. Namun yang keliru adalah ketika orang itu sibuk mikirkan orang lain, akan tetapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disahkan oleh Al-Albani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang sibuk memikirkan orang lain namun melupakan dirinya sendiri bagaikan lilin yang menerangi sekelilingnya, akan tetapi membakar dirinya sendiri. Adapun petunjuk salaf yang benar, sebagaimana dikatakan oleh penulis, adalah menggabungkan antara dua hal. Menggabungkan antara yang pertama, al-imtisal lidinillah, mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diterapkan pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah wadawatuhum wadawatihim ghairahum ilaihi, dan mengajak orang lain, memikirkan orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, yang bagi ayu'lam, sepatutnya diyakini dan dicamkan baik-baik, bahasanya ahlu sunnah yang sejati adalah orang-orang yang memiliki ketaatan yang sempurna, ketaatan yang bersifat totalitas terhadap aturan-aturan Islam, i'tiqadan wa sulukan, baik aturan-aturan Islam berkaitan dengan masalah keyakinan ataupun berkaitan dengan masalah perilaku. Wa min kusuril fahmi, di antara pemahaman yang dangkal, pemahaman yang cupet, adalah ketika seorang itu beranggapan bahasanya seorang itu adalah seorang sunni, seorang ahlu sunnah, dan seorang salafi, seorang yang meniti manhajus salaf, ketika orang tersebut adalah orang yang haqqaqa i'tiqada ahli sunnah, benar-benar memiliki keyakinan ahlu sunnah, meskipun tidak memiliki perhatian aspek perilaku dan adab-adab Islam, dan menunaikan hak kaum muslimin di antara sesama kaum muslimin. Maka ahlu sunnah yang sejati, ahlu sunnah yang sempurna, adalah orang yang mengikuti salaf baik dalam keyakinan ataupun mengikuti salaf dalam perilaku dan akhlak. Inilah ahlu sunnah sejati. Maka anggapan bahasanya ahlu sunnah, seorang itu dianggap ahlu sunnah sejati ketika dia telah belajar akidah ahlu sunnah, dan telah memasukkan akidah ahlu sunnah itu dalam dirinya dan hatinya, itu dianggap sudah jadi ahlu sunnah sejati, padahal moralnya bobrok, perilakunya tidak karuan dan acak-acakan. Ini anggapan yang tidak benar, anggapan yang keliru, disebabkan karena dangkalnya pemahaman tentang pengertian ahlu sunnah. Meskipun berkaitan dengan apa yang beliau katakan, ini perlu kita perhatikan bahwasanya kekurangan yang dimiliki oleh sebagian orang dalam masalah akhlak secara umum bisa kita katakan tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Yang cacat dalam masalah akidah, yang itu merupakan pokok atau usul akidah ahlu sunnah, ini menyebabkan seorang orangnya keluar dari ahlu sunnah. Namun yang dibahas di sini adalah ahlu sunnah yang sempurna. Ahlu sunnah yang sempurna tidak hanya aspek akidahnya, tanpa aspek moral, akhlak, dan perilaku. Ahlu sunnah yang sempurna adalah orang yang memiliki akidah ahlu sunnah dan memiliki akhlak ahlu sunnah. Salafi yang sempurna adalah orang yang mengikuti salaf dalam masalah akidah dan mengikuti salaf dalam masalah akhlak, moral, dan perilaku. Maka cacat dalam masalah akhlak itu menyebabkan kadar ahlu sunnah seorang itu berkurang berbanding lurus dengan cacat dan kekurangannya dalam masalah akhlak. Namun apakah ini sampai mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah? Jawabannya tidak. Boleh jadi ada orang yang demikian pelit, ya. Boleh jadi dengan ada orang yang tidak berakhlak dengan orang tuanya, durhaka dengan orang tua, ya. Maka boleh jadi orang semacam ini, ada orang semacam ini dan dia adalah seorang Ahlus Sunnah, namun dia punya maksiat, ya, dalam bentuk durhaka kepada orang tua atau bentuk-bentuk maksiat yang lain, pelit, khianat terhadap amanah atau yang lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir Aqidah Wasithiyah, setelah menyebutkan pokok-pokok Aqidah Ahlus Sunnah, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, "Sumahum ma'ahadil usuli." Kemudian mereka Ahlus Sunnah, di samping mereka berpegang dengan prinsip-prinsip akidah yang telah disebutkan, maka mereka adalah orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, sebagaimana kewajiban yang telah dibebankan oleh syariat. Dan mereka beranggapan, berkeyakinan untuk tetap melaksanakan haji, berjihad, wal jumat dan sholat jumat serta sholat id bersama para penguasa. Ketika penguasa jadi imam atau penguasa mengangkat imam untuk sholat id dan sholat jumat, maka mereka mengikuti dan bermakmum di belakang penguasa atau di belakang imam yang diangkat oleh penguasa. Baik penguasanya adalah penguasa yang bertakwa ataupun penguasa yang fujaran, ya, ahlul maksiat. Dan mereka adalah orang yang rutin melakukan sholat berjamaah. Orang yang perhatian dengan sholat berjamaah. Dan mereka beragama, ya, bin nasihah lil ummah. Mereka memiliki prinsip beragama, menghendaki kebaikan untuk umat. Dan mereka berkeyakinan, ya, meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul mu'min kal bunyan al-marsus yasuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagikan bangunan yang kokoh, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wasyabbaka baina asabihi, kemudian Nabi melakukan tasybiq, menyilang-nyilangkan jari-jari beliau. Maka hadis ini dalil bahasanya tasybiq itu boleh. Namun ada tasybiq yang terlarang, menyilangkan jari-jari yang terlarang, ya, ya, yaitu tasybiq dalam salat. Dan termasuk tasbih dalam salat adalah tasbih ketika seorang itu keluar rumah mau salat. Maka dia telah terhitung, karena dia pergi ke masjid tujuannya adalah salat, maka dia terhitung dalam keadaan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang telah berwudu di rumah dan berjalan menuju masjid untuk melakukan tasbih sejak dia keluar rumah. Maka mukmin satu dengan mukmin yang lain itu saling tolong menolong dan saling melengkapi. Maka sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, al mukmin qawiyun bi akhihi wa dha'ifun bi nafsihi. Seorang mukmin itu kuat dengan saudaranya dan dia akan lemah jika dia sendirian melakukan apa yang dia ingin lakukan sendirian. Maka mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukmin itu menguatkan, menolong dan membantu mukmin yang lain, sehingga bagaikan bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis ini dipahami oleh sebagian orang untuk membenarkan persatuan ala Yahudi. Allah sebutkan persatuan ala Yahudi ini di surat Al-Hasyr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka tercerai-berai. Tidak disatukan dengan akidah yang sama dan prinsip-prinsip beragama yang sama. Nah, sebagian orang melegalkan persatuan semacam ini, persatuan ala Yahudi semacam ini, dan berdalilkan dengan hadis ini. Dia mengatakan mukmin yang satu seperti mukmin yang lain seperti bangunan. Yang namanya bangunan ada yang jadi tembok, ada yang jadi semen, ada yang jadi kayu, ada yang jadi paku, jadi macam-macam, beda-beda, namun bisa sinergi. Itulah persatuan kaum muslimin, demikian katanya. Maka penjelasan semacam ini diterima jika perbedaan yang dimaksudkan adalah bukan perbedaan dalam masalah jalan beragama. Namun jika perbedaan yang dimaksudkan dengan mengatakan ada yang jadi batu, ada yang jadi semen, ada yang jadi pasir, ada jadi usuk, ada yang jadi paku, dan seterusnya, ini bisa dibenarkan. Pemahaman semacam ini atau penjelasan semacam ini bisa kita terima jika perbedaannya bukan perbedaan dalam masalah jalan dalam beragama, prinsip-prinsip dalam beragama. Namun penjelasan semacam itu tepat dengan mengatakan perbedaannya adalah perbedaan dalam masalah apa, hobi, pekerjaan. Maka bolehlah semacam itu. Maka ini ada yang jadi tukang setting, ada yang jadi tukang cetak, ada yang jadi tukang ngeblok, ada yang ini macam-macam, beda-beda. Maka ini dimanfaatkan, itu dimanfaatkan, semuanya untuk dakwah, semuanya untuk Islam. Maka satu hal yang sangat bagus. Ada yang jadi pendana, ada yang jadi pelaksana, ada yang jadi tukang opak-opak. Ini saling melengkapi untuk terwujudnya dakwah dan berjalannya dakwah dengan baik, dan tolong menolong alal bir wa taqwa dengan baik. Maka jika ini yang dimaksudkan, maka penjelasan tadi bisa kita terima. Ada yang jadi batu, ada yang jadi pasir, ada yang jadi semen, ada yang jadi paku, ada yang jadi kayu, dan semacamnya. Dan semuanya saling tolong menolong dengan yang lain untuk memperjuangkan Islam. Tapi jika penjelasan semacam tadi dimaknai perbedaannya adalah perbedaan jalan beragama, maka ini satu hal yang tidak benar. Karena apa? Karena kita jelaskan dengan hadis-hadis yang lain yang melarang perpecahan, yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan jalan yang satu, perintah untuk memiliki kesamaan dalam cara beragama. Semuanya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbedaan dalam jalan beragama dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqtasimu bihablillah, adalah kalian berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, persatuan di atas ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman, fitawadihim, dalam rasa cinta di antara mereka dan saling menyayangi yang ada di antara mereka, dan saling menyokong dan membantu yang ada di antara sesama mereka, bagaikan satu badan. Idza istaqa minhu adwun, jika salah satu dari anggota badan mereka itu sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka semua badan pun merasakan sakit. Bilhuma, terbukti panas ya, wasahari, dan semalaman tidak bisa tidur. Apa makna hadis ini? Makna dari hadis ini sebagaimana sebuah hadis yang dhaif. Yang memerintahkan kaum muslimin untuk perhatian dengan perkara dan urusan kaum muslimin yang lain. Ada terdapat satu hadis yang dhaif, ya, yang terkenal, ya, padahal itu dhaif. Ya. Man lam yahtamu bi umuril muslimin, falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian kaum muslimin. Hadis ini sering dipakai oleh sebagian orang untuk memotivasi agar orang perhatian dengan urusan kaum muslimin. Tentang hadis ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Sulaimin, dan beliau mengatakan hadis yang dhaif. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah, dan sebenarnya terdapat beberapa hadis yang sahih yang semakna dengannya, dan cukuplah kita dengan yang sahih. Dan hadis yang beliau maksudkan adalah semacam hadis yang baru saja kita baca. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini dua. Kalian tidak akan beriman dengan benar sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Maka dua hadis ini adalah hadis yang menunjukkan adanya kewajiban untuk memikirkan keadaan kaum muslimin. Tentu bagaimanakah bentuk nyata setelah memikirkan keadaan kaum muslimin, itu tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Apakah bentuk nyata memikirkan kaum muslimin itu dengan bakar ban di jalan? Apa hubungannya memikirkan hubungan kaum muslimin dengan bakar ban? Gak nyambung. Maka tentu dengan cara-cara yang dibenarkan dalam batas-batasan, dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka tidak cukup hanya semangat, namun harus dipandu dengan ilmu yang benar. Wa ya'muruna bisabri indal bala, dan ahlu sunnah memerintahkan untuk bersabar ketika dapat musibah, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan ridha bimuril qada, dengan takdir yang baik. Ahlu sunnah mengajak agar berakhlak mulia dan melakukan amal-amal yang baik, dan mereka berkeyakinan, meyakini betul makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka pertambahan kualitas akhlak itu berbanding lurus dengan pertambahan kualitas iman. Maka iman yang benar, iman yang bertambah, seharusnya membuahkan akhlak yang semakin mulia. Karena itu ketika orang itu semakin faham dengan akidah ahlussunnah, akidah yang benar, maka seharusnya semakin bagus akhlaknya dalam interaksi dengan orang lain. Meskipun kita katakan tadi sebagaimana kita singgung di awal, bahwasanya akidah itu lebih penting daripada akhlak. Kenapa? Karena sebagian perkara akidah adalah pokok-pokok akidah yang jika ditinggalkan menyebabkan batalnya Islam seseorang. Adapun akhlak, maka akhlak adalah bagian dari kamalul iman, kesempurnaan iman. yang boleh jadi kamalul iman wajib dan boleh jadi kamalul iman mustahab. Boleh jadi adalah penyempurna iman yang hukumnya wajib, itulah akhlak-akhlak yang wajib, jujur, amanah, menepati janji dan yang lainnya. Dan ada akhlak yang merupakan kesempurnaan iman yang hukumnya dianjurkan, suka memberi hadiah yang hukumnya dianjurkan, bersedekah yang hukumnya dianjurkan. Maka tidak ada akhlak yang menjadi pokok iman. Akhlak kepada sesama manusia yang menjadi pokok iman. Bahkan tadi kita sampaikan, kerusakan akhlak itu tidak sampai menyebabkan keluarnya seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah. Namun cacat dalam masalah akidah, ketika itu sudah cacat dalam masalah akidah baik, kesalahan dalam masalah akidah yang merupakan amrun kulli, perkara yang pokok, yang mengandung banyak derivat, ataupun perkara juz'i dalam akidah, namun ini adalah perkara yang masyhur yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, maka perkara ini jika tidak dimiliki atau jika orang terjumus dalam perkara semacam ini, maka dia akan keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah. Maka yang menyebabkan orang itu keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah adalah apa? Perkara akidah yang statusnya amrun kulli, statusnya bersifat pokok yang punya banyak cabang, yang punya banyak derivat. Ketika seorang mengatakan saya mengingkari semua sifat Allah, maka ini berarti dia mengingkari ini, itu dan seterusnya. Derivatnya banyak sekali yang dia ingkari. Maka ini menyebabkan keluarnya seorang dari Ahlus Sunnah. Atau perkara yang juz'i, tidak punya turunan yang banyak, akan tapi perkara tersebut adalah perkara yang masyhur di antara para ulama Ahlus Sunnah sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dengan bukan. Jika orang terjumus ke dalamnya, maka dia keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah. Dicontohkan, salah satu contohnya adalah masalah Al-Khuruj Al-Hakim Muslim, tentang memberontak terhadap penguasa. Ini bukan perkara yang punya banyak derivat, akan tetapi ini adalah perkara yang masyhur sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah. Siapa yang terjumus dalam perkara ini membolehkan memberontak terhadap penguasa, menyebabkan dia keluar dari Ahlus Sunnah. Maka yang menyebabkan seorang itu bisa keluar dari Ahlus Sunnah adalah perkara akidah, dengan dua jenis perkara akidah yang tadi telah kita singgung. Adapun perkara akhlak, moral, etika, perilaku, maka tidak sampai derajat demikian. Boleh jadi orang itu sangat tidak santun kepada tetangganya, kepada istri dan keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan kawan-kawannya, namun sehingga dia adalah orang yang sangat dibenci. Namun benci kita pada orang ini tidaklah menyebabkan kita mengatakan dia keluar dari Ahlus Sunnah, kecuali jika dia punya penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan dia keluar dari Ahlus Sunnah. Ini satu hal yang perlu didudukkan tentang masalah posisi akhlak dan perilaku. Namun seorang itu tidak akan sempurna imannya dan tidak akan sempurna statusnya sebagai seorang sunni, kecuali jika dia juga menyempurnakan dirinya dengan akhlak-akhlak mulia. Dan ingat, sebagian akhlak mulia ada yang hukumnya wajib, yang jika ini ditinggalkan maka tentu mengurangi kadar iman dan menyebabkan pelakunya berdosa. Berkaitan dengan hadis ini, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Kenapa kita jumpai ada orang yang sepertinya iman dan akidahnya bagus dan mantap, akhlaknya buruk? Maka jawabannya ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kemungkinannya adalah dia orang yang tahu namun tidak mengamalkan ilmu. Dia tahu bayar utang wajib namun tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu matul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran utang adalah kedzaliman, namun dia hobi nunda-nunda pembayaran utang. Dan yang kedua, boleh jadi dia memiliki pemahaman ilmu yang keliru, yang ini menyebabkan praktek amal yang keliru. Dia beranggapan bahwasanya jadi ahli sunnah yang kenceng itu sampai tidak peduli masalah bakti dengan orang tua. Orang tua juga dikasari, depan orang tua juga dibid'ah-bid'ahkan. Dianggap orang tua dan disikapi orang tua seperti kawannya sendiri, dan ini dianggap sebagai itulah ahlu sunnah yang mantep keahlusunnahannya. Ini pemahaman tentang ilmu yang keliru sehingga menyebabkan praktek yang keliru. Dan berkaitan dengan hadis di atas, ada sebagian orang yang bertanya, ada orang yang gak ngerti akidah namun kok akhlaknya baik, padahal kebaikan akhlak itu berbanding lurus dengan akidah dan iman. Maka jawabannya ada dua kemungkinan. Maka ada orang yang tidak kenal akidah yang benar namun berakhlak mulia, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akhlaknya adalah akhlak baik yang dia miliki adalah akhlak bawaan, bahasa Arabnya tabi'iyah, bahasa Jawanya gawan bayi. Dia tidak mengerti akidah yang benar namun dia adalah seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, ya karena memang demikianlah tabiatnya, demikianlah akhlak bawaannya. Karena akhlak itu ada dua macam, ada akhlak tabii dan ada akhlak kasbi. Ada akhlak yang merupakan memang gawan bayi, memang bawaan dari lahir, ya. Dan yang kedua adalah akhlak yang dibuat. Aslinya dia adalah orang yang pemarah, namun dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang santun. Jadilah dia orang yang santun setelah proses latihan yang demikian lamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal hilmu bitahallumi." Sesungguhnya sikap santun tidak mudah emosi itu adalah dengan latihan, banyak-banyak orang itu latihan untuk tidak mudah terpancing emosinya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya akidah yang benar akan tapi akhlaknya mulia. Kemungkinan yang kedua adalah akhlak mulia yang dia miliki itu adalah karena tujuan duniawi. Ya, adalah akhlak pura-pura, ya, bukan karena akidah, akan tetapi karena pamrih duniawi. Kenapa kok suka nolong orang? Ya, saya ingin ditolong orang. Kenapa baik sama tetangga? Ya, supaya tetangga-tetangga baik sama saya. Cuma sekedar mendapatkan manfaat duniawi. Maka dia paksakan dirinya untuk berbuat baik dan berakhlak luhur dan mulia. Dan Ahlussunnah menganjurkan untuk menjaga, menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu, memberi orang yang tidak mau memberimu, memaafkan orang yang mendzalimu, menyakiti dan mendzalimimu. Ahlussunnah memerintahkan untuk berbakti dengan orang tua. Demikian juga Ahlussunnah secara ajaran memerintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan, memerintahkan untuk bertetangga yang baik, dan melarang fakhri, sombong dengan kata-kata, wal khuyala, dan sombong dengan sikap atau perbuatan. Demikian juga melarang al-bari, sikap melampaui batas yaitu mendzalimi orang lain. Demikian juga melarang istitolah alal khalqi, sombong dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bihakin au bihori hakin. Baik sombongnya itu dengan alasan yang ada ataupun alasan yang mengada-ada. Istitolah bihakin, contohnya orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Ini istitolah bihakin. Dia kaya dan dia menyombongkan kekayaannya. Saya ini orang kaya loh. Kemudian istitolah bihori hakin, ada orang yang sombong kaya, sok orang kaya padahal orang kiri. Ini istitolah bihori hakin. Sombong seakan-akan orang yang pintar padahal aslinya keminter. Aslinya bodoh ndak dan ndak pintar. Ini istitolah bighairi haqqin. Dua-duanya apa? Haram. Orang itu pintar dan sombong dengan pintarnya haram. Dan orang bodoh sok keminter dan sok pintar juga haram. Orang kaya dan sombong dengan kayanya haram. Orang miskin namun sok kaya dan sombong dengan sok kayanya, hukumnya haram. Istitolah bihaqin atau istitolah bighairi haqin, dua-duanya terlarang. Ahlussunnah memerintahkan akhlak-akhlak yang luhur dan melarang akhlak-akhlak yang rendah. Dan semua apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, baik ini ataupun yang lainnya, maka mereka ahlussunnah dalam hal ini sekedar mengikuti Quran dan Sunnah. Jalan ahlussunnah adalah agama Islam, yang dengan Islam Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.